Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salam tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati a'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawmul Mufid ala kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala wa tiwalah, dan dikatakan at-tiwalah ya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha ar-rajulah ila mra'ati. Sedangkan tiwalah adalah sesuatu yang mereka gunakan, yang mereka buat dengan anggapan bahwasanya benda itu bisa menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya dan seorang lelaki bisa cinta kepada istrinya. Nah, ini yang dinamakan dengan at-tiwalah. Taib. Qala rahimahullah ta'ala wa rawa Ahmadu an Ruwayfi qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwayfi, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, ya Ruwayfi, la'alla al-hayata satatulu bika. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwayfi, sepertinya kehidupan akan panjang mengenaimu. Fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu au taqallada wataran au istanja biraji'i dabatin au azamin fa'inna muhammadan bari'u minhu. Kata Rasulullah SAW, fa'akhbirin nas, maka beritakan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang memintal jenggotnya, au taqallada wataran, atau menggantungkan benang watar, au istanja biraji'i dabatin, atau beristinja dengan kotoran hewan, aw azmin, atau dengan tulang, fa inna muhammadan bari'un min, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qauluhu man aqada lihyatahu, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan man aqada lihyatahu, barang siapa yang memintal jenggotnya, ini maksudnya dipintal di apa, dijadikan satu, al-lihya indal arab kanat la tuqassu wa la tuhlak, jenggot dahulu di kalangan bangsa Arab tidak pernah dipotong dan tidak pernah dipangkas, tidak dipotong sedikit apalagi dipotong semuanya. Ini kebiasaan dahulu dari bangsa Arab. Kama anna dhalika huwa sunnah, sebagaimana itulah yang sunnah. Lakinnahum kanu yu'aqiduna lihahum li asbab, akan tetapi mereka dahulu mereka memintal menjadikannya, mengikatnya menjadi satu, jenggot-jenggot mereka, li asbab, karena beberapa sebab. Minha diantaranya al-iftikhar wal-azamah. Mereka merasa bangga dan menjadi sebuah kebanggaan dengan menjadikan jenggotnya itu dipintal menjadi satu. Fatajid ahaduhum yu'aqidu atrafaha, sehingga engkau akan dapatkan salah satu dari mereka, mereka mengikat ujung-ujungnya, diikat menjadi satu. Aw yu'aqiduha minal wasat uqdatan wahidah, atau mereka memintalnya dari tengahnya menjadi satu ikatan, apakah bentuknya dikepang ataupun diikat dengan satu ikatan. Liyu'lama annahu rajulun 'adzim, yang tujuannya adalah untuk dikenal bahwasanya dia adalah seorang yang besar, seorang tokoh. Wa annahu sayyidun fi qaumi, dan bahwasanya dia adalah sayyid di kaumnya, tokoh di kaumnya. Ini yang pertama, al-iftikhar wal-azam. Asan yang kedua, al-khawfu minal ain, tujuannya adalah karena takut dari ain, takut dari ain. Kenapa? Karena bangsa Arab menilai bahwasanya orang yang paling banyak jenggotnya, paling lebat jenggotnya adalah orang yang paling gagah, paling gagah, paling jantan. Sehingga kalau mereka membiarkan jenggot-jenggot mereka, maka apa? Dikhawatirkan terkena ain. Dikhawatirkan terkena ain. Kenapa? Li'anha idza kanat hasanah jam wa jamilah. Kalau seandainya jenggotnya itu bagus dan indah, summa uqidat asbahat qabihah, kemudian diikat, dipintal, maka jenggotnya menjadi jelek. Faman aqadaha lidzalika fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Maka kata Syekh rahimallahu taala, barang siapa yang mengikatnya karena tujuan itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang seperti itu yang memintal atau mengikat jenggotnya. Nah, wa ba'dul 'amah idza ja'ahum ta'amun minas suq akhadhu syai'an minhu wa yarmunahu fil ardh. Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian orang awam, kata Syekh, apabila makanan dari pasar itu telah datang kepada mereka, maka mereka akan mengambil sebagiannya, mereka akan ambil sedikit, kemudian mereka akan melemparkannya ke jalan. Mereka akan melemparkannya ke jalan, ke tanah. Apa tujuannya? Daf'an lil ain, dalam rangka untuk menolak ain. Maka yang seperti ini juga sama. Ini adalah perilaku jahiliyah. Sebagian orang ada yang punya keyakinan seperti itu. Ketika datang panen apa? Makanan dari hasil panen ke pasar dengan hasil yang melimpah, maka mereka akan mengambil yang sebagian, kemudian mereka buang ke jalanan atau ke tanah. Tujuannya apa ini? Daf'an lil ain. Maka yang seperti ini juga sama. Wa hadha i'tiqadun fasid. Maka ini adalah keyakinan yang rusak. Wa mukhalifun li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyisir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit ma biha minal adha walyakulha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila suapan salah satu dari kalian jatuh, suapan yang ini maksudnya makanan yang sudah siap dimakan terjatuh, falyumit, maka hendaknya dia hilangkan ma biha minal adha, kotoran atau gangguan yang ada pada makanan tersebut. Ya. Wal yumit ini dari kata amata yumitu atau dari kata mata yumitu. Ya. Imatatul adza. Nah ini. Imatah fi'ilnya adalah ini. Masdarnya imatah. Ya. Fal yumit, maka hendaknya apa? Hendaknya dia hilangkan, dia buang kotoran atau gangguan yang menempel pada luqmahnya, pada makanan yang siap dia santap tadi. Wal ya'kulha, dan hendaknya dia memakannya. Nah, ini dibuang kotorannya, apa dibuang? Apakah pasirnya dan sebagainya? Iya. Nah, demikian. Nah, maka ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi keyakinan yang rusak tersebut, prinsip-prinsip jahiliyah tersebut telah menjadikan sebagian orang-orang awam justru mereka melempar makanan-makanan mereka dalam rangka daf'an lil aid, dalam rangka menolak aid. Qala rahimallahu taala qawluhu au taqallada wataran, atau menggantungkan benang watar. Qala al-watar silkun minal asab. Al-watar adalah silkun minal asab. Yukhad minal syah. Yang dinamakan dengan watar adalah silk, benang. Minal asab, benang yang terbuat dari asab, jenis benang sendiri. Yukhad minasyah, yang diambil dari ikatan domba. Watuttakhad lil qaus wataran, dan dijadikan sebagai qaus, sebagai busur bagi apa, benangnya ini sebagai busur bagi panah. وَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي عَنَاقِ إِبِلِهِ أَوْ خَيْلِهِ, yang mereka gunakan benang watar ini untuk diletakkan, digantungkan di leher-leher unta-unta mereka atau kuda-kuda mereka. أَوْ فِي عَنَاقِهِ, atau di leher-leher mereka sendiri. يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَيْنِ, dengan anggapan bahwasanya watar ini bisa mencegah ain, pandangan ain. Wahada minasyirik, maka ini juga termasuk dari apa? Kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Ya. Nah. Qawlu aw istanji bi raji'i dabah, atau istinja dengan kotoran hewan. Qala al istinja makhudun minan najwi. Al istinja sendiri diambil dari kata an-najwu. An-najwu itu apa? Wa huwa izalatu asaril kharij minas sabilain. An-najwu itu adalah menghilangkan bekas sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini maksudnya dari keluar dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nah, itu namanya najwu. Fa innal insan alladhi yatamassah ba'dal khala' yazilu asarah, atau yazilu asaruhu, karena seseorang ketika dia mengusap kemaluannya setelah dia buang hajat, maka akan hilang bekasnya dengan diusap. Sedangkan yang dimaksud dengan waraji'u dabah wa rawsuha, yang dimaksud dengan raji'u dabah adalah rausuha, kotorannya, ini kotoran hewannya, sehingga tidak dibenarkan. Ini adalah larangan-larangan. Ya, pertama larangan memintal atau menggabungkan, mengikat jenggot seseorang. Kedua adalah menggantungkan benang watar, dan yang ketiga adalah istinja dengan kotoran hewan. Nah, qawluhu aw idham atau aw adham atau al-azmu. Al-azmu ma'ruf, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sedangkan al-azmu ini ma'ruf dikenal tulang. Tulang ini dikenal. Wa innama tabra'un Nabi SAW, tabra'an Nabi SAW mimman istanja bihima. Lianna ar-rauf ulfu baha'imud jin. Hanya saja Nabi SAW di sini berlepas diri dari orang yang istinja dengan kedua benda tersebut. Berlepas diri dari orang yang istinja dengan kotoran hewan atau istinja dengan tulang belulang. Kenapa? Li'anna rauz, dikarenakan kotoran hewan itu adalah ulfu baha'imul jin, adalah kotoran dari sisa makanan jin. Ini rauz. Jadi dia makanan, dia makanannya hewan ternaknya jin. Rauz itu digunakan sebagai makanannya hewan ternaknya jin. Wal'adhu ta'amuhum, sedangkan tulang belulangnya itu adalah makanan mereka, makanannya para jin. Sedangkan kotorannya adalah untuk makanan hewan ternaknya mereka, para jin. Nah, demikian. Ya. Enggak bisa dibayangkan hewan ternaknya seperti apa, karena kita bisa tidak bisa membayangkan jinnya sendiri. Ya. Nah, untuk membayangkan jinnya saja tidak bisa, apalagi membayangkan apa? Baha'imul jin, jin, ya. Hewan-hewan ternaknya jin. Nah, begitu. Artinya mereka punya kehidupan sama seperti kita. Jin makan, minum, ya. Mereka berternak sama. Hey. Yajidunahu aw farma yakunu lahman. Mereka akan mendapatkan tulang-tulang tersebut lebih mencukupi daripada daging. Ini bagi jin. Wa kullu dhanbin qurina bil bara'ah min fa'ilihi fa huwa min kaba'iri dhunub. Ini kaidah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ingat, kullu dhanbin, setiap dosa qurina bil bara'ah min fa'ilihi, yang dikaitkan, digandengkan dengan berlepas dirinya Rasulullah SAW dari pelakunya, fahuwa min kabairi dzunub, maka itu termasuk dosa besar. Ya, ini kaidah. Jadi setiap dosa yang Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya, berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan dosa besar. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, beliau juga memberikan kaidah bahwasanya kullu dhanbin qurina bi adamin nazar wa tazkiyah wal kalam ma'ahu fa huwa minal kaba'ir. Setiap dosa yang berakibat tidak akan dilihat, tidak akan diberikan pensucian, tazkiyah, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa? Maka ini termasuk kaba'ir, dosa besar. Misalkan innallaha la yaghfuru, ya, Allah tidak akan melihat. Atau ada tambahan wala yuzakkihi, Allah tidak akan memberikan tazkiyah, artinya Allah tidak akan mensucikan mereka. Ya. Atau la yukallimullah man, Allah tidak akan berbicara dengan orang yang, berarti apa? Ini dosanya dosa besar. Dosa besar. Atau setiap dosa yang apa? Rattaba alaihi an-nar. Rattaba alaihi an-nar. Yang berakibat bagi dia apa? Neraka. Maka ini dosa besar. Ya. Ini kaidah. Kaidah yang diterangkan oleh para ulama. Dari mana kaidah itu dibuat? Diambil tentu dari dalil-dalil yang ada. Ya. Kaidah itu diambil dari dalil-dalil yang ada. Nah, demikian. Baik. Kama huwa ma'rufun inda ahli ilmi, sebagaimana itu yang ma'ruf di kalangan para ulama. Nah, setiap dosa yang digandengkan dengan berlepas dirinya Rasulullah SAW dari pelakunya, maka ini dosa besar. Nah, ya subhanallah. Baik. Bagaimana tidak dengan tidak dosa besar kalau memang Rasulullah SAW tidak berlepas diri darinya? Demikian. Asyai min hadal hadis, yang menjadi poin pembicaraan kita dalam hadis ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, man taqallada wa tara, adalah ucapan dan barang siapa au, ya, atau taqallada wa tara, orang yang mengikatkan, menggantungkan benang watar. Kenapa? Karena ini syirik. Karena ini adalah apa? Kesyirikan. Ya. Nah, demikian. Taib ini yang menjadi syahidnya. Karena babnya apa? Bab maja'a fi ruqa' wa tama'im. Ya. Qala rahimallahu ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab rahimallahu ta'ala, wa an Sa'id ibn Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ta'adli raqabatin rahu waqi'. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, barang siapa yang memutuskan tamimah, yang sudah lewat tamimah pada pembahasan yang lalu, min insanin, dari seseorang, ini barang siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maksudnya dari orang lain, kana ta'adli raqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Rawahu waqi'. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala, qawluhu an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan al hadis, qawluhu ta'adli raqabah, seperti membebaskan seorang budak, bi fathil 'ain, dengan difathahkan ainnya, ini adli. Kenapa? Li'annahu min ghairil jins, karena bukan dari jenisnya. Wal mu'adil minal jins, sedangkan mu'adil bikasril 'ain minal jins, ini dari yang sejenisnya. Nah, jadi di sini disebutnya ka'adli raqabah untuk menunjukkan apa? Bahwa ini tidak sejenis. Nah, berbeda dengan mu'adil. Kalau mu'adil itu sejenis. Nah, wajhul musyabahah baina qat'i tamimah wa itqi raqabah, sekarang yang menjadi sisi persamaan, keserupaan antara memotong tamimah dengan membebaskan budak. Apa sisi kesesuaian atau sisi kesamaannya? Kata Syekh Ibn Utsaimin, annahu idza qata'a tamimata min insanin, yaitu apabila seseorang memotong tamimah dari orang lain, ka'annahu a'taqahu minasyirik, maka seakan-akan dia telah membebaskan orang tersebut dari kesyirikan. Ya. Fafakkahu minan nar, sehingga berarti, itu artinya dia telah membebaskan orang tersebut dari api neraka. Ya. Kalau demikian pemahamannya, berarti apa? Berarti sama seperti orang yang membebaskan budak. Balasan orang yang membebaskan budak apa? Al-jannah. Nah, oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala sering menggantikan kafarah itu dengan apa? Membebaskan budak. Iya. Menggantikan kafarah dengan membebaskan budak. Jadi, sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, annahu idha qata'at tamimah min insanin faka'annahu a'taqahu minasyirki fafakkahu minanar, walakin yaqta'uha billatihi ahsan, tetapi ini yang penting juga, akan tetapi memotongnya dengan cara yang terbaik. Ya, jangan melihat tamimah ada pada orang kemudian main copot saja, ya, main potong saja, tetapi billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Li'anal unuf yu'addi ilal mushahanah wasyikok, karena sikap unuf, sikap kasar, ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, apa? Akan menghantarkan musyahanah, permusuhan, wasyikok, ya, dan apa? Syiqaq, pertikaian. Ya, ini. Jadi jangan apa? Jangan karena dia mendengar hadis ini kemudian apa? Kemudian seenaknya dia berbuat kasar pada orang. Main cabut saja. Ya. Main tarik saja misalnya. Tidak. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Ditanyakan lebih dulu, dinasehati, ya, begitu. Sebagaimana yang sudah lewat. Baik, demikian. Apa maksudnya? Ya. Illa idza kana dza sya'nin. Kecuali kalau orang yang mencabutnya itu orang yang memiliki kekuatan. Kekuasaan. Dal amir misalkan. Seperti seorang pemimpin, penguasa, ya. Wal qadhi. Seperti seorang qadhi, hakim, misalkan. Wa nahwihi atau yang semisalnya. Mimman lahu sultah. Bagi orang yang memiliki kekuasaan. Falahu ayaqta'aha mubasyarah. Maka boleh bagi dia untuk memotongnya dengan secara langsung. Begitu ya. Kalau dia punya kekuasaan, dia punya heibah, ya, punya kewibawaan misalkan, ya. Maka boleh dia melakukan itu. Baik. Tapi kalau kita misalkan tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut, baru ketemu sekali, ya. Kemudian apa? Kita langsung main cabut saja, main potong saja, ya. Maka apa? Ini bukan hikmah. Bukan hikmah. Terkadang orang tersebut setelahnya apa? Lari dari dia. Lari. Nah, demikian. Ya. Hati-hati. Baik. Karena apa? Al-uluf, sikap kasar, ya. Ini apa? Akan menghantarkan kepada musyahanah wa syiqah. Demikian. Qala wa la ma'an Ibrahim. Dan sebutkan juga dari Waqi' dari Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala qala, beliau mengatakan kanu yaqrahuna tamaim kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu, mereka dahulu, yakni para sahabat dahulu, mereka membenci tamaim, jimat-jimat, kullaha, semuanya, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik yang terbuat dari Al-Qur'an maupun yang terbuat dari selain Al-Qur'an. Nah, kata Syekh Muslim rahimahullah taala, kanu yaqrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an, wa qad sabaqa anna hadha ra'yu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah lewat bahwa ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ashabuhu yarawna ma yarah. Maka para sahabatnya, para murid-muridnya ini, mereka berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud, ya. Karena Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, termasuk daripada apa? Muridnya Ibnu Mas'ud. Sehingga beliau berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud. Wa qawlu walahu an Ibrahim huwa Ibrahim An-Nakhai. Yang dimaksud dengan Ibrahim di sini adalah Ibrahim An-Nakhai. Karena kalau Ibrahim dimutlakan itu terkadang maknanya, atau terkadang yang dimaksud bisa Ibrahim An-Nakhai, bisa Ibrahim At-Taimi. Ya. Beda-beda. Nah, sehingga kalau ini Ibrahim An-Nakhai, kenapa? Karena dikenal sebagai murid Ibnu Mas'ud. Nah, begitu, ya. Qawlu kanu ad-dhamir ya'ud ila ashab Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud dengan kanu di sini dhamir yang kembali kepada murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ya. Kanu, mereka dulu para ashab ini, para murid-muridnya Ibnu Mas'ud, tidak apa? Tidak menyukai atau membenci. Nah, demikian. Ya. Dan ini biasa disebutnya dengan ashab. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau apa? Beliau sering menyebutnya dengan al-ashab. Kana ashabuna. Ya. Adalah ashab kami. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya murid-murid dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, li'annahum hum qurana Ibrahim An-Nakhai. Karena mereka adalah teman-temannya Ibrahim An-Nakhai. Demikian. Sehingga disebut ashab. Ya. Nah, qaulu at-tamaim. Sedangkan tamaim hiya ma yata'allaq ma yata'allaq 'ala al-marid aw as-sahih, yaitu sesuatu yang digantungkan pada orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Sawa'un 'anil Qur'an aw ghairihi, sama saja apakah terbuat dari Al-Qur'an, bersumber dari Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Lil istishfa aw liittiqa'il 'ain, yang tujuannya untuk menyembuhkan, ya, untuk meminta kesembuhan ataupun untuk melindungi diri dari ain. Aw ma yu'allaqu 'alal hayawanat, ataupun sesuatu yang digantungkan pada hewan-hewan. Ya. Kenapa? Karena sebagian mereka dahulu, sebagian kaum salaf, mereka juga menggantungkan pada ini, pada mereka, pada leher mereka, pada anak mereka, terkadang pada hewan-hewan mereka. Nah, demikian. Oke. Tentunya ini ketika apa? Berada di tempat yang mulia. Demikian. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pendapat yang lebih kuat. Wa fi hadzal waqt asbaha ta'liqul Qur'an la lil istishfa. Tetapi pada waktu sekarang ini, menggantungkan Al-Qur'an sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang bertujuan untuk mencari kesembuhan, bal li mujarradit tabarruk wazinah, tetapi sudah semata-mata hanya mencari keberkahan dan sebagai perhiasan saja. Ya. Nah, adapun orang sekarang menggantungkan Al-Qur'an itu hanya tabarruk. Ya. Tabarruk saja, mencari keberkahan, bukan sebagai istishfa. Bahkan sebagian orang juga membaca Al-Qur'an limujarradit tabarruk. Membaca Al-Qur'an apa? Limujarrad tabarruk. Nah, hanya sekedar apa? Mencari berkah. Kok bisa? Iya. Buktinya apa? Mereka cuma hanya sekedar membaca saja, tetapi apa? Tidak mau mempelajarinya. Sahih? Nah. Mereka menganggap apa? Yang penting kan dapat pahala sudah. Membaca Al-Qur'an dapat pahala sudah. Tapi mereka tidak mau mempelajarinya. Berarti apa? Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa mereka membaca Al-Qur'an hanya mencari apa? Mencari keberkahan saja. Ya. Bukan untuk memahamkan dirinya tentang agamanya. Ya. Bukan ingin menjadikan dirinya faham dengan agamanya. Ini. Hayya subhanallah. Ya, Al-Qur'an sudah apa? Menjadi mahjuran. Syai'un mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Kal qala'id dzahabiyah, kata Syekh, sudah hanya sekedar perhiasan seperti qala'id dzahabiyah, seperti kalung-kalung emas, awil hulli alladhi yuktab 'alaihi lafdzul jalal, atau seperti perhiasan lainnya yang ditulis padanya apa? Lafdzul jalalah, ya. Nah, kalung, kemudian apa? Mata kalungnya lafdzul jalalah, ya. Cincin, mata cincinnya apa? Lafdzul jalalah, atau Nabi Muhammad SAW, ya. Na'udzubillah, Allah SWT, ya. Ini. Au ayatul kursi, atau ayat kursi kadang, ya. Nah, taib digantungkan di rumah-rumah, ya. Ini. Awil Quran kamilan, atau Quran secara menyeluruh, ya. Al-Qurannya kemudian dimasukkan di kotak kecil, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh, ya. Nah, demikian. Masukkan ke dalam sunduk yang kecil, kemudian digantung. Fahada kulluhu minal bid'ah. Maka ini semuanya termasuk dari kebid'ahan. Fal Qur'an ma nuzila, atau ma nazala, liyastashfi bihi ala hadal wajhi. Karena Al-Qur'an tidaklah turun, atau tidaklah turunkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala apa? Untuk diambil kesembuhannya dengan cara yang seperti ini. Ya. Innama yustashfa bihi, akan tetapi Al-Qur'an itu dijadikan sebagai penawar, ala ma ja'a bihi syar'u, sesuai dengan apa yang dibawakan oleh syariat. Ya, ini apa? Dibacakan gitu, ya. Dibacakan, bukan atau dituliskan misalkan, ya, dituliskan di mangkuk atau di piring dan sebagainya, kemudian tuangkan air. Ini yang sesuai dengan syariat, bukan kemudian apa? Digantungkan, ya. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa naqtafi bihadha qadar. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.